الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khonafitina azzaikumullah. Kita telah menyelesaikan bab-bab yang berbicara tentang permasalahan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, pahala-pahalanya, anjuran-anjurannya, hal-hal yang berkaitan dengannya, haramnya durhaka sama orang tua, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukukul walidain. Kemudian setelah itu hanafitina azakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab yang berikutnya, yaitu bab wujubi silatul rahim, bab wajibnya menyambung hubungan silatul rahim. Dari tertib ini hanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya golongan umat manusia yang memiliki hak tertinggi ialah kedua orang tua. Hadza ikhwan ba'dallahi wa rasulih. Setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan setelah hak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu hakul walidain, hak kedua orang tua. Ini khanafitina azakumullah banyak disebutkan dalam ayat ketika menjelaskan tentang perintah-perintah, menjelaskan tentang wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali disebutkan ialah hak Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian setelah itu hakul walidain, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini An-Nisa ya ikhwan. Hendakkan semuanya wahai umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan jangan melakukan tindakan syirik. Ini hak siapa ya ikhwan? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hakul ibadah, hak untuk diibadahi. Setelah itu Allah menyebutkan wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Juga yang disebutkan dalam ayat dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Terus wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian telah memutuskan secara syar'i kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya untuk Allah semata. Hak siapa ini, ikhwan? Hak Allah, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hakul ibadah, hak untuk diibadahi. Setelah itu Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah semuanya berbakti kepada kedua orang tua. Ini khana fitin azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya hak kedua orang tua itu menduduki peringkat yang kedua setelah hak Allah tabaraka taala dan hak rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa. Sehingga dalam bab ini, dalam babul adab, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pertama kali menyebutkan bab wa bil walidaini ihsana. Agar ikhwan, di bagian awal beliau menyebutkan bab qaulullah taala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kemudian bawakan sekian banyak ayat, sekian banyak riwayat dengan sekian banyak bab-bab, semuanya berkaitan tentang masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Paham? Hadza huwa. Setelah itu beliau menyebutkan bab tentang masalah silatul rahim. Dari tertib ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya al-arham itu mendapatkan peringkat yang ketiga setelah kedua orang tua. Paham ya? Ada hak Allah wa rasulih, hak Allah dan rasulnya. Setelah itu haknya kedua orang tua. Setelah itu haknya al-arham. Al-arham, ya khana fitina azakumullah, definisinya dikhilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan arham atau rahim ialah al-maharim. Al-maharim, orang-orang yang merupakan mahram kita. Maharim namanya. Ini kata mereka namanya ar-rahim. Dengan pendapat yang satu ini berarti bab ini, bab wujubi silatul rahim, bab wajib menyambung hubungan dengan orang-orang yang merupakan mahram kita. Paham ya? Ini pendapat yang pertama. Siapa saja itu mahram kita itu? Hah? Siapa saja itu? Jauh. Kok menemui? Saya enggak ngerti mahramnya, Rek. Siapa saja mahramnya kita itu? Hah? Saudaraku? Oke. Saudara. Saudara bapak, saudara ibu, ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seanu. Yang mana ini? Saudara seiman. Nah, yang mana ini? Allah musta'an. Had al-maharim ya akhana ti'an. Siapa saja yang termasuk mahram kita? Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Wa in alauna, sampai ke atas. Ibu, ibunya ibu, ibu-ibunya ibu, terus sampai ke atas. Walaupun 1000 tingkat ke atas. Nah, ini mubalaghah namanya. Jadi semuanya mahramnya kalian. Terus apa soalnya ibu itu? Hah? Bibi. Bibi itu dua macam. Sebenarnya ibu. Khalah berarti. Yang mana? Khalah bangna. Sebenarnya ibu. Laki-laki atau perempuan? Kalau yang untuk kita, yang perempuannya ya kawan. Namanya khalah. Wa khalatukum. Khalah itu ialah saudara ibu kita. Baik, saudara kandung. Namanya khalah syafiqah atau saudara ibu seayah, khalah li'ab, atau saudara ibu seibu, khalah li'um. Ini semuanya mahramnya kita. Had saudara bapak namanya apa? Amma itu ialah bibi kita dari dia bapak, baik itu saudara ayah kandung, amma syafiqah, atau saudari ayah seayah, ammeh li'ab, atau saudari ayah seibu, namanya ammeh li'um. Paham ya? itu namanya bibik kandung, bibik seayah, bibik seibu. Terus, saudari, akhwat, akhwat, saudari, saudari kandung kita. So, kalau seayah nggak masuk, seibu nggak masuk. Saudari, saudari, al akhwat, saudara ikhwan, saudari, saudari kita, baik saudari kandung kita atau seayah atau seibu, itu semuanya adalah mahramnya kita. Terus ini masalahnya nggak punya anak, jadi susah dia ngomong anak ini. Tanas, sebutkan dulu anaknya. Maklum belum suat, jadi mau nyebutkan anak belum bisa. Tanas, putri-putri kita sendiri, itu mahramnya kita ya, kawan. Paham ya? Baik putri kita, cucu kita, sampai ke bawah. Walaupun 1000 turunan sampai ke bawah, itu semuanya mahramnya kita. Paham ini? Ada enggak putri seayah, putri seibu, putri sekandung? Ada enggak? Putri seayah, putri seibu, putri kandung. Oh, enggak ada. Ya, kalau enggak, dia cara enggak ada. Kalau putri, ya putri kandung kita. Paham ya? Putri kandung kita. Yakni yang lahir dari sulbi kita. Terus? Banatul akh. Putri-putri saudara kita. Namanya apa ini? Ponakan. Baik ponakan dari saudara kandung. Ponakan dari saudara saya. Ponakan dari saudara seibu. Terus? Ini dia saja atau terus sampai ke bawah? Terus sampai ke bawah. Paham ya? Garis turunan ponakan kita sampai ke bawah. Hakikatnya ikhwan. Hakikatnya ikhwan. Mantuk-mantuk dia. Nggak. Kalau dia punya anak, namanya apa ini? Namanya apa ini? Sepupu. Kalau sepupu. Namanya cucu. Termasuk mahram kita enggak? Ajnabi. Agar. Terus kita punya mahram cuma ponakan saja. Anaknya ponakan. Namanya apa itu? Cucu. Allah mustahil. Nama ya, Pak. Sampai ke bawah kalau ponakan. Kalau sepupu enggak. Terus? Banatul ukh. Putri-putri saudari kita. Baik saudari. Kandung, saudari. Saya, saudari si ibu. Terus? Ini sampai ke bawah. Terus? Saudari sepersusuan. Paham ini ya? Saudari. Wa akhwatukum min ar-rida'ah. Saudari sesusuan. Iya. Dan terus turunan dia sampai ke bawah. Paham ya? Itu semuanya mahram kita. Terus yang lainnya. Tambahin lagi. Yang belum disebutkan tadi. Wa ummahatun nisaikum. Mertua kita. Ibu mertua kita. Mertua kandung ya ikhwan. Yani ibu kandung istri kita. Sampai ke atas. Ibu-ibunya terus sampai mbah-mbahnya ke atas. Itu semuanya mahramnya kita. Kalau bukan ibu kandungnya istri, maka bukan mahram kita. Paham ini? Misalkan istri kita, bapaknya itu punya dua istri. Satu ibunya istri kita, satunya lagi istri yang lainnya. Istri yang lainnya itu sama kita bukan mahram. Paham ya? Sehingga itu ibu kandung istri sampai ke atas. Terus mertua. Terus ya. Mau ngerti? Terus noh. Udah, kan ngerti. Terus noh. Istrinya ayah itu dari sisi iya, labat. Walau tangki hormat mereka hafal hukum. Naam. Ya, istrinya ayah termasuk mahram. Dia saja. Teman, dia saja. Untuk ibunya, istrinya ayah, bukan mahram kita. Paham ya? Dia saja. Kemudian mantu. Menantu. Menantu dari putri kandung kita. Kok putri kandung kita? Putra kandung kita kok putri? Pertolongan nangis. Dari putra kandung kita. Kita punya putra kandung. Tamam? Dia punya istri, istrinya itu dengan kita mahram. Paham ya? Dia saja. Dia saja. Dan juga anak-anaknya, sampai cucunya kita. Kalau ibunya mantu, bukan. Namanya apa itu? Namanya besan. Besan itu bukan mahram kita ya. Ya, jadi anak itu ae. Ibu ya aja. Artinya kalau kamu punya duda, kemudian mantunya kamu itu juga punya ibu, rondo, kepengen, ya, gak apa-apa, kena masalah. Anak ambil anak, bapak ambil ibu, kena masalah. Itu diperbolehkan secara syar'i. Ada lagi? Ada lagi? Yang termasuk mahram kita? Rafifah. Waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Yaitu anak bawaan istri. Paham ya? Putri-putri istri. Paham ini? Misalkan, antum menikah dengan janda kembang anak satu. Kita kasih kembang. Ini semangat. Ini. Janda tua. Janda tua. Janda kembang anak satu. Satu anak ini putri. Paham ya? Putrinya tadi dengan kamu bagaimana? Dikatakan mahram dengan dua syarat. Syarat yang pertama ialah kalau kamunya sudah mengumpuli ibunya. Dakhaltum bihinna. Fa'ilam takun dakhaltum bihinna falajunah alaikum. Kalau belum dikumpuli, maka tidak ada masalah dekat sama dia. Saatnya dikumpuli, kemudian yang kedua, anak tersebut kamu yang mengasuh. Kamu yang mengasuhnya. Dan yang keduanya, ikhwan, ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana kalau diasuh sama orang lain, sama pihak yang lainnya, apakah boleh dinikahi juga? Ini khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Ini ikhwan abidin azakumullah yang namanya maharim. Orang-orang yang merupakan mahramnya kita. Ini pendapat yang pertama. Kata mereka yang dimaksud dengan silaturrahim, menyambung silaturrahim, yakni menyambung hubungan dengan mahram-mahram kita tadi itu. Ada qaul. Pendapat yang kedua, ya khanabitin azakumullah, yang namanya ar-rahim, ar-rahim itu tidak terbatas pada mahram. Tetapi yang namanya ar-rahim itu ialah al-aqarib. Umuman, kerabat secara umum. Baik itu yang mahramnya kita, atau yang bukan mahramnya kita. Paham ya? Ini namanya rahim. Pendapat yang kedua. Yang dari sini, pengertian silaturrahim, menyambung hubungan silaturrahim, yakni menyambung hubungan kekerabatan. Baik dia itu mahramnya kita, atau bukan mahram kita. Paham ini? Ini yang kedua. Yang kedua ini fanabitina azakumullah yang sahih. Dan ini fanabitina azakumullah yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Paham ya? Sekarang pertanyaannya, siapakah kerabat kita itu? Siapa itu? Ayo, maksudnya ngerti kerabat ya, Rek? Harus tahu kerabatnya kamu. Biar kamu tahu bagaimana caranya menyambung silaturahmi dengan mereka. Ya Allah, belakang, belakang, belakang, belakang. Saya ikut serta. Anak, kau pecah tinggal aja. Apa jenis? Coba, dengar. Anak ya Fauzi. Lihat aku jenisnya. Anak, sopo kerabat itu. Sopo woy. Siapa saja yang namanya kerabat itu? Dari mana? Saudara kita, saudara, saudara kandung, saya, Ibu. Allahumma musta'an. Siapa kan ya, ikhwan? Kerabat itu ikhwan abidin azakumullah. Dibagi oleh para ulama untuk memudahkan menjadi tiga. Usul, furu', hawashi. Tiga. Usulun wa furu'un wa hawashi. Ini cara mudah untuk menghafalkan kerabat. Yang pertama ialah usul. Usul itu ialah asal, muasal nasab kita. Usul ini mencakup al-ubuwah wal-umumah. Al-ubuwah yaitu dari pihak bapak kita. Bapak kita sampai ke atas. Bapak kita, bapaknya bapak kita, ibunya bapak kita. Paham ya? Mesti yang namanya bapak kita kan punya ayah ibu ya. Bapaknya bapak kita, bapak bapak kita, ibu bapak kita. Kemudian dari dua ini, dari nenek sama mbah kita, ini kan banyak cabangnya. Itu semuanya ialah kerabat kalian. Sampai ke atas. Tamam? Ibunya nenek, mbahnya kakak bapaknya nenek, ibunya nenek, terus ke atas, terus nyabang, itu semuanya kerabat kalian. Paham ya? Dari dia ayah juga begitu. Kakek tadi, bapaknya bapak. Bapak ini juga punya ayah, punya ibu. Sekian banyak cabang, sampai ke atas, itu semuanya kerabat kalian. Sudah paham ya? Itu namanya al-ubuwah. Ini bapak ini, baru bapak ini. Tamam? Kemudian mencakup pula al-umumah dari pihak ibu. Ini kan bapak, punya ibu, punya bapak. Nyabang. Sekarang ibu kita. Ibu kita juga punya bapak, juga punya ibu lagi. Bapaknya dia punya bapak, punya ibu lagi. Ibunya dia punya bapak, punya ibu lagi. Terus sampai ke atas cabangnya itu. Itu semuanya kerabat kalian. Oke loh ya. Ada yang mahram, ada yang tidak. Paham ya? Terus sampai ke atas. Sehingga yang namanya bapak, mbah, buyut, mana? Cangkang. Hah? Apa? Oh, canggah kok cangkang. Canggah. Terus sampai ke atas, itu semuanya family kita. Tadi paham ya? Ini dari bapak, dari ibu. Kemudian, ini usul namanya. Yang kedua, furu'. Furu' itu ialah al-abna wal-banat. Banin wa-banat. Putra-putri kita. Tadi paham ya? Putra-putri kita. Anak laki-laki kita, anak perempuan kita. Paham ini? Anak laki-laki kita, anak perempuan kita. Dia ini nanti punya anak laki, punya anak perempuan. Yang perempuan punya anak laki, punya anak perempuan. Terus sampai ke bawah, dari dia laki-laki, anak laki-laki. Terus sampai ke bawah, dari anak perempuan. Itu semuanya ialah kerabatnya kita. Family kita. Tadi paham ini? Paham ini, Irfan? Mafhum. Itu namanya furu sampai ke bawah. Terus nyabang sampai ke bawah. Yang ketiga, al-hawasi. Hawasi itu yang samping-samping. Usul itu, ini cakai. Ada usul. Furu, cabang-cabangnya. Hawasi itu samping-sampingnya. Al-hawasi ada dua. Al-ukhuwah wal-umumah bagi ain. Wal-umumah. Al-ukhuwah. Itu saudara, saudari kita. Hawasi, saudara, saudari kita. Saudara, ini ada yang kandung, ada yang seayah, ada yang seibu. Saudari juga begitu, ada yang seayah, ada yang sekandung, ada yang seayah, ada yang seibu. Sudah paham ini? Dan ini karena binti nasakumullah berlaku untuk saudara, saudari, dan turunan dia sampai ke bawah. Saudara kita yang sekandung punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ini semuanya family kita. Yang laki-laki punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Yang perempuan punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Terus sampai ke bawah. Ponakan terus sampai ke bawah. Itu family kita. Baik yang kandung, yang seayah, atau yang seibu. Baik yang saudari, sekandung, seayah, atau seibu. Terus ke bawah. Tuh urusannya ya. Oke. Kemudian al-umumah. Al-umumah itu ialah dari pihak paman. Mencakup am wal khal. Wal ammah wal khalah. Tuh urusan ini. Am itu paman dari pihak bapak. Mencakup Pak Le, Pak D. Iya tak? Kalau kita kan kadang punya kakak, punya adik. Kalau adik namanya Pak Le. Hah? Kalau punya kakak namanya Pak D. Itu namanya am. Am ini ada am syaqiq yang kandung, ada am li'ab seayah, ada am li'um seibu. Itu semuanya family kita. Paham ini ya? Paham ini? Nah ini, yang namanya am kita ini, dia punya ayah, punya ibu. Siapa ya? Terus naik ke atas, itu pemilik kita. Yang namanya am, itu punya anak. Namanya ibnul am dan bintul am. Apa kata ikhwan? Namanya apa ini? Misanan. Misanan suwa dua. Ada misanan laki-laki, ada misanan perempuan. Terus sampai ke bawah. Ini punya anak laki, terus nyabang sampai ke bawah, itu pemilik kita semuanya. Ini baru amnya. Ada lagi yang namanya khal. Paman dari pihak ibu. Ada khal, ada paman dari ibu yang kandung, ada yang seayah, ada yang seibu. Dia juga punya ayah, punya ibu. Terus sampai naik ke atas, itu namanya kerabat kita. Dia juga punya anak, yang laki, yang perempuan, ibnul khal, bintul khal. Terus sampai ke bawah, itu semua family kita. Oke, Pak. Kemudian ammah. Ammeh. Bibi dari pihak ayah. Ada yang sekandung, ada yang seayah, ada yang seibu. Dia juga punya orang tua. Naik ke atas, family kita. Dia juga punya anak-anak. Sampai ke bawah, family kita. Khalah juga demikian. Ada yang sekandung, saya, si ibu. Dia ada yang, dia punya orang tua. Sampai ke atas, family kita. Dia punya keturunan, sampai ke bawah, family kita semuanya. Ini khana bidin azakumullah. Family kita semuanya. Al-aqarib. Itu semuanya kerabat kita semuanya. Dan pendapat kedua ini khana bidin azakumullah yang sahih. Sehingga bab ini bab wujub silatul rahim, bab wajibnya menyambung hubungan silatul rahim, yaitu menyambung hubungan dengan mereka semuanya. Paham ya? Sehingga ada istilah apa namanya kerabat dekat, kerabat jauh. Tadi paham? Itu semuanya familinya antum semuanya. Nah kalau kemudian yang tadi disebutkan ada semua pada antum, memang antum untuk keluarga besar. Sehingga antum memiliki tanggung jawab untuk menunaikan hak al-qarabah, hak kekerabatan silaturahim dengan mereka, menjenguk mereka, ziarah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, memberikan hadiah kepada mereka, perhatian sama mereka. Kalau kamu punya orang kaya, mereka fuqara masakin, nafkahi mereka. Ayo. Tamam? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, diperhatikan yang satu ini. Kenalilah kerabat-kerabat Anda supaya Anda semuanya bisa menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Terkadang ikhwan fillah jazakumullah, kalau orang itu termasuk keluarga besar, keluarga besar, dia punya paman itu lebih kuat dia daripada pamannya. Paham ini? Mengatakan betapa besarnya dia punya keluarga. Dia itu punya paman. Paman dia itu masih bayi. Dia sudah punya anak 10. Saya gedenya itu. Saya kan enggak ngerti. Enggak paham Islam dari pihak ayah, pihak ibu. Ibu saya sekian banyaknya itu. Karena enggak paham. Karena enggak paham. Yang paham biasanya orang-orang tua dulu. Masih memahami. Pas kalau kadara Allah kita lagi naik sepeda motor, nabrak orang. Allah musta'an, nabrak orang ya ikhwan. Dicek ternyata, loh, ini masih kerabat kamu. Lu kok bisa? Ya ini dari buyut kamu yang kesekian. Dari buyut kamu yang kesekian. Jadi kalau dihitung-hitung, ini sudah 7 kali persaudaraan. Kalau cuma sekali kan apa namanya misanan, yang kedua kan betisan, apa minduan, jadi pituan. Terkadang apa aja kalau betina azakum, dan itu kalau betina azakum termasuk kerabat kalian. Subhanallah, kalau betina azakum Allah di kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka masih mengenali kerabat mereka, masih deh. Yang kalau tidak salah ingat ya, Ikhwan. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bersedekah. Kemudian diperintahkan Rasulullah SAW untuk diserahkan kepada familinya. Kalau tidak salah, Ka'ab bin Malik. Mudah-mudahan tidak keliru. Cek lagi ya, Ikhwan. Ini disebutkan riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Kalau masalah Ka'ab bin Malik, ketika kasus penerimaan taubatnya beliau radhiyallahu taala anhu karena enggak pernah tafuk. Di situ Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakannya, Rasulullah, saya punya tanah di Fajak, maka saya sedekahkan untuk Allah dan juga Rasulnya. Disebutkan yang Nabi Tinasakumullah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk membagikannya kepada family-familinya. Ini kan masalahnya, Ikhwan. Imma beliau wa imma Abutulha, salah satunya pokoknya. Diserahkan kepada abna aneh, kepada misaran dia, putra-putra pamannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Ikhwan Nabi Tinasakumullah, kalau saya enggak salah ingat, nanti cek lagi ya, Ikhwan. Itu sudah level yang ke-14. Abna ammi semua itu. Saya level yang 14. Tadi kan ngituan ya. Ini 14-an. Ngerti ya, Ikhwan? Subhanallah. Ada Ikhwan Nabi Dina'azakumullah. Kalau perhatian dengan kerabatnya. Sehingga perlu tanya sama orang-orang tua kita. Tanya sama mbah-mbah kita. Mbah, jenengan punya sedulur pun di mawon, Mbah. Mau yang mana aja, Mbah? Oh, yang ini nak. Kok akeh, Mbah? Nggih, nak. Akeh. Sak desa iku dulurmu kabeh. Allah. Eh? Ada wae wala mau akeh. Terjadi. Satu desa ditelusuri nasabnya masih satu kerabat. Maka berarti kewajiban kalian, Ikhwan Abu Tina Azakumullah, kalau mengalami kondisi yang seperti itu, satu desa itu harus kamu perbaiki semuanya. Yang dekatnya dan yang jauhnya. Hah? Nah ya apa kalau misalkan, di sebuah tempat punya kebiasaan, saudara muda itu ngasih hadiah sama saudara tua. Hah? Dalam keadaan saudara tua itu desa, nah, berapa hadiah yang bakal dikasihkan sama dia? Ada apa enggak ada? Nah, ini kurang wakil antum ini. Ada. Hah? Itu ada. Punya kejadian demikian. Khususnya karena Nabi Tina'azakumullah kalau menjelang Ramadan. Kalau pas Ramadan, menjelang Id. Saudara muda itu ngirim ke saudara tua. Kirim semua itu. Dari mulai kakaknya, yang ini, kakak yang ini, orang tuanya, kemudian paman bibiknya, mbah-mbahnya. Nah, kalau dia memiliki 10 paman, 10 bibik, hah? Sekian puluh kakak ponaan, kakak misanan, dan semisalnya. Jambu, mungkin setiap tahun menyediakan fulus ke mahada. Hah? Segede ini untuk memberikan hadiah kepada mereka. Itu pun Ikhwan Abidin Azzaikumullah, enggak mesti demikian. Jadi semuanya harus dengan kemampuan masing-masing. Fattakullaha mastata'atum. Al-Muhim Ikhwan Abidin Azzaikumullah, saya gambarkan sedemikian rupa, supaya untuk memahami Ikhwan Abidin Azzaikumullah, tawasannya, kerabat kita itu semuanya jaringannya banyak. Sehingga harus diperhatikan betul-betul. Jangan hanya memperhatikan yang dekat-dekat saja. Tapi juga perlu diperhatikan yang jauh-jauh. Yang juga merupakan handai teran kita. Allahul Musta'an. Babnya, bab wajibnya menyambung silaturrahim kepada mereka. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Musa ibn Ismail. Musa ibn Ismail. Abu Salamat Tabudaki. Al-Minqari. قال حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي ضمضم ابن عمرو الحنفي تسبقاً dalam تقريب مقبول أي إن توبع وإلا فلين مقدم مجهول seringkali ikhwan dalam تقريب bukan مقبول itu مجهول حال ada yang semisalnya قال حدثنا كليب ابن منفعة كذلك dia majhul. Kulayt ibn Manfa'ah majhul. Qala, dia mengatakan. Qala jaddi. Mbah saya mengatakan. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW. Man abarru. Siapakah orang yang harus saya perbaiki. Yang saya baiki. Saya ini harus berbakti kepada siapa. Qala, beliau menjawab, ummak, ibumu. So, yang disebutkan kali pertama siapa ya, Ikhwan? Ibu. Wala sahih. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah lewat. Tamam, ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan apa namanya bakti dari aku. Beliau mengatakan ummak ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummak ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummak ibumu. Tiga kali. Yang keempat kali beliau mengatakan siapa lagi wahai Rasulullah? Beliau mengatakan abak, summa abak, summa al-aqrab al-aqrab. Kemudian bapakmu yang keempat, kemudian yang terdekat dan yang dekat. Dari sini. Beliau mengatakan ummak ibumu. Wa abak, bapakmu. Wa ukhtak, saudarimu. Wa akhak, saudaramu. Wa maulaka alladhi yali dhalik, dan maulamu yang setelah itu. Maula itu budak. Haqqun wajib. Ini merupakan hak yang wajib. Wa rahimun mausulah, dan kekerabatan yang harus sambung. Mahal hadis ikhwan. Mahal al-hadis dhaif di hadis sanad. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah dhaif dengan sanad seperti ini. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil. Baik, dhaif. Baca lagi yang seterusnya kalau dhaif. Qala haddatsana Musa bin Ismail. Sama dengan di atas. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabudzaki. قال حدثنا ابو عوانه ابو عوانه namanya Wadhah bin Abdullah al-Yashkuri al-Sarkhati Wadhah bin Abdullah al-Yashkuri al-Sarkhati عن عبد الملك بن عمير dari عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحه. Ini Musa bin Ismail thiqah ya ikhwan. Abu Awanah imam. Abdul Malik bin Umar thiqah. Nam dia thiqah walaupun sedikit dijarah sama Syu'bah. An Musa bin Talha. Dari Musa bin Talha. Thiqatun jalil. Dia rawi terpercaya dan mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata. Lamma nazalat hadhihi al-ayah, tatkala turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, Asy-Syu'ara 214 ayat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah SAW memberikan peringatan, mendakwahi keluarga beliau yang terdekat kepada Islam. Qaman Nabi SAW, ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW bangkit berdiri, fanada, lalu beliau memanggil kerabat-kerabatnya. Dia mengatakan, Ya Bani Ka'ab Ibn Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkiru anfusakum minan nar, selamatkan jiwa-jiwa kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, ada Hashim, Bani Hashim ikhwan, angkiru, lain lagi, Abdi Manaf yang lebih tinggi lagi, Hashim setelah itu. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, angkiru anfusakum minan nar, selamatkan jiwa-jiwa kalian dari neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, angkiru anfusakum minan nar, selamatkan jiwa-jiwa kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, angkiru anfusakum minan nar, selamatkan jiwa-jiwa kalian dari neraka. Ya Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha, angkiri nafsaki minan nar. Selamatkan jiwamu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Sebab aku tidak memiliki untuk dirimu dari Allah, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Yani aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira anna lakum rahima, Hanya saja kalian itu memiliki kerapatan dengan saya. Sa'abulluhuma bibilaliha. Aku akan menyambung kekerabatan tadi dengan sekuat-kuatnya. Abulluhuma ay asilukum fid dunya. Saya akan menyambung kalian, saya terhadap kalian di dunia. Wala ughni ankum minallahi syai'a. Dan aku tidak akan mampu mencukupi kalian dari azab Allah sedikit pun. Al-hadis sahih dengan isnad ini. Dengan lafaz yang panjang seperti ini, fana bintina azakumul sahih, disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Dan asal hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Asal hadis ini, ikhwan. Asal riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Adapun dengan lafaz yang panjang seperti ini, apalagi dengan tambahan kalimat ghaira anna lakum rahiman sa'abulluhuma bibilahima bibilaliha, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan syarat yang sahih disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Fal-Hadith sahih. Masya Allah. Naam ya ikhwan. Hadis ini ikhwan abidina azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab kewajiban menyambung hubungan silaturahim dari kalimat yang terakhir itu. Ghaira anna lakum rahiman sa'akulluhuma bibilaliha. Tamam, hanya saja kalian itu masih memiliki kekerabatan dengan saya dan aku akan menyambung hubungan kekerabatan tadi di dunia ini dengan sekuat-kuatnya. Ini Rasulullah SAW memiliki tekad yang kuat untuk silaturahim dalam keadaan kerabat beliau ketika itu masih kafir. Dari kalangan Bani Ka'ab bin Lu'ay masih kafir. Dari kalangan Bani Abdi Manaf masih kafir. Dari Bani Hashim masih kafir. Dari Bani Abdul Muttalib masih kafir. Semua masih kafir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap keinginan sangat kuat akan menyambung hubungan silaturahim dengan mereka semuanya. Apalagi kerabat kita yang masih yang sudah Islam. Lebih-lebih lagi ikhwan fillah azakumullah. Naam. Hakeza. Masyaallah. Ini merupakan muamalah yang indah dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diajarkan kepada pemeluknya. Maka ikhwan fillah azakumullah, seharusnya kita semua memperhatikan dengan sesama muamalah-muamalah akhlak yang terpuji, norma-norma yang indah dalam budi pekerti yang luhur yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetap menjaga hubungan silaturahim dengan kerabat kita yang dekat atau yang jauh, yang muslim atau yang kafir. Yang kafir diupayakan untuk masuk Islam seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Hadza ya ikhwan. Di sini Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengamalkan ayat ini, beliau memanggil kerabat terjauh sampai kerabat yang terdekat. Yang terjauh dari Bani Ka'ab bin Lu'ay, terus mendekat Bani Abdi Manaf, terus mendekat Bani Hashim, terus mendekat Bani Abdul Muttalib, terus mendekat keluarga beliau sendiri, yaitu Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Hakata ya ikhwan. Menunjukkan ikhwan abidina azakumullah ar-rahim, yang namanya kekerabatan tidak terbatas kepada kerabat dekat, tapi kerabat yang sangat jauh. Bayangkan, Ka'ab bin Lu'ay itu mbah yang keberapa dari beliau? Siapa yang hafal silsilah beliau? Siapa ya, Pak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus mandek. Amin doa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Fitrus bin Qusay bin Ka'ab bin Lu'ay. Hakada ikhwan. Ada yang salah? Bin Ka'ab bin Lu'ay. Berarti tingkat yang ketujuh. Rabitu. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Qusay bin Ka'ab. 6. Bin Lu'ay. Bin Murrah. Terus. Ila akhirih. Mbah yang ke-6 ya, ikhwan. Bayangkan mbah yang ke-6 itu kira-kira masing-masing punya cucu berapa? Punya anak berapa? Apalagi di zaman itu ya, ikhwan abidina wassalamualaikum. Anaknya banyak. Abdul Muthalib saja punya anak 10. Itu yang laki-laki. Belum yang perempuan. 10 anaknya. Hah? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka ikhwan abidina wassalamualaikum, perlu diperhatikan. Tamam, silaturahim dengan mereka semuanya. Dan makna menyambung hubungan dengan kekerabatan ikhwan abidina wassalamualaikum ialah mendakwai mereka seperti ini, mendakwai mereka kepada Islam yang sungguhnya kalau mereka muslim, didakwai kepada Islam yang hakiki, Islam yang hak, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, difahami dengan pemahaman salaful ummah, kemudian bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang hasanah, muamalah yang baik dalam kehidupan dunia, membantu mereka, menolong mereka, menyantuni mereka, menafkahi mereka, menghadiahi mereka, berbuat baik kepada mereka, menjenguk yang sakit di kalangan mereka, mengantar jenazah mereka. Tamam, hak-hak itu semuanya ikhwan fillah jazakumullah, kita perhatikan kalau ketemu secara khusus kita berikan salam kepada mereka. Wa hakadha. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah yang mungkin masih banyak kurang pada diri kita masing-masing sehingga kita membaca riwayat-riwayat yang seperti ini, kita akan lebih bersemangat untuk mencari tahu siapa sesungguhnya kerabat kita dan kemudian kita berupaya sekuat tenaga untuk menyambung kekerabatan dengan mereka. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ada sini pula karena binti nasakumullah menunjukkan kepada kita cepatnya Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah SWT. Turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin dalam lama. Langsung Rasulullah SAW melaksanakan perintah tadi. Disebutkan dalam kutubut tarikh, buku-buku sejarah Nabi. Ketika turun ayat ini, khonabatina azakumullah, yang kali pertama beliau mengumpulkan, ialah beliau mengumpulkan keluarga dekat beliau. Tamam? Dari kalangan Bani Hashim. Di sebuah rumah. Disampaikan kepada mereka semuanya agama yang mulia ini. Dan ketika itu ikhwan fillah jazakumullah yang menunjukkan penentangan Abu Lahab langsung. Ini sebelum peristiwa yang ketika beliau naik ke sofa, lain lagi. Ini di rumah. Lain lagi. Dan yang masyhur ikhwan fillah jazakumullah ialah ketika beliau naik ke sofa dan memanggil masing-masing namanya ini, ya bani fulan ibnu fulan, ya bani fulan ibnu fulan, panggil semuanya. Sehingga mereka semua datang ke tempat itu untuk mendengarkan ada apa Rasulullah SAW memanggil mereka. Bahkan yang enggak sempat datang, yang tidak hadir secara langsung mewakilkan dirinya, menunjuk seorang untuk wakil untuk mengetahui ada apa Rasulullah SAW memanggil mereka semuanya. Tamam? Begitu mereka semuanya kumpul, maka beliau mengatakan, bagaimana keadaan saya di kalangan kalian? Apa-apa saya menyertai kalian? Mereka semuanya menjawab, tidak. Engkau ialah orang yang terbaik di kalangan kami, dan tidak pernah dusta di kalangan. Al-Amin. Yang terpercaya, ya kawan. Kemudian, beliau mengatakan, kalau seandainya saya memberitahu kalian di balik bukit ini ada sebuah pasukan besar yang hendak menyerang kalian, apakah kalian membenarkan saya? Mereka mengatakan, ya, kami akan membenarkan kamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa anan nadhirul uryan. Dan saya inilah pemberi peringatan yang telanjang. Di zaman itu, khana bintina azakumullah. Kalau ada bahaya yang tiba-tiba datang, baik musuh yang menyerang atau apa namanya musibah yang tiba-tiba, orang yang mengetahuinya untuk berteriak memperingatkan masyarakatnya dan untuk menunjukkan keseriusannya, telanjang dia. Dia di apa namanya dibuka semua bajunya, telanjang sambil berlari berteriak menjelaskan, awas ada musuh bahaya begini, sambil telanjang sehingga orang itu ngerti, ini serius ini, langsung siap-siap. Disebut dengan an-nadhirul uryan, pemberi peringatan yang telanjang. Dia mengatakan, saya, keadaan saya sekarang ini seperti keadaan pemberi peringatan yang telanjang tadi. Dan saya peringatkan kalian di hadapan azab Allah yang sangat pedih. Ila akhir. Disebutkan dakwah beliau kepada mereka semuanya. Dan yang berkomentar ialah Abu Lahab. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Alihada jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad, selam sehari ini, apakah kamu ini saja yang menghubungkan kami? Begitu. Maka dipantah dalam ayat, tabbat yada abi lahabu wa tabu. Hila akhir surah. Ini namanya pembunuhan karakter Abu Lahab. Wa indari ma'anfuk. Tamam? Ini pembunuhan karakter Abu Lahab. Dibaca oleh semua orang yang membaca surat ini sampai yaumul qiyamah. Membaca ayat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Langsung mampus Abu Lahabnya itu. Semua orang akan tahu, akan melihat ternyata Abu Lahab itu orang yang kafir yang dikatakan celaka dalam Al-Qur'an. Haram. Dalam bahasa sekarang dinamakan pembunuhan karakter. Enggak tahu itu salah apa benar bahasa demikian. Nah, salah ya, hati-hati loh, jangan nyalakan Al-Quran, kita kafir nanti. Allahul Musta'an. Hagalah ya. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Hadis ini pula ya, khana bintina azakumullah, menunjukkan kepada kita, syafaqatul Nabi SAW ya akhifai. Kasih sayang Rasul SAW kepada kerabat-kerabatnya. Melihat mereka semua di atas kekufuran, kesesatan, beliau berupaya untuk mendakwai mereka semuanya. Dari mulai kalangan terbatas sampai kalangan umum untuk kerabat-kerabat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menunjukkan ikhwan syafaqah, rasa sayang, rasa kasih kepada kerabat dan ditunjukkan dengan cara berupaya menyelamatkan mereka semua dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pula karena fitnah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya masing-masing orang itu menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Tidak ada seorang pun karena fitnah azakumullah yang bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Walaupun bapak kita itu seorang alim besar. Alim besar dari ulama-ulamanya umat. Seorang yang saleh, dikenal kesalehannya. Seorang yang abid, dikenal ibadahnya, tidak bisa ikhwan fillah azakumullah menyelamatkan anaknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang alim besar, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi, beliau mengatakan, "Ya Fatimah binti Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki min Allah syai'a." Rasul ya ikhwan, tidak bisa menyelamatkan putrinya sendiri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, ikhwan fillah azakumullah, perlunya kita semuanya bersemangat untuk beramal saleh dan tidak berbangga dengan kesalehan bapak kita atau kesalehan anak kita atau kesalehan istri kita atau kesalehan suami kita atau yang semisalnya. Masing-masing harus beramal, masing-masing harus mentaati Allah tabaraka wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan masing-masingnya akan dipertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Nasabnya, kerabatnya, keluarganya tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah sedikit pun. Fala haula wala quwwata illa billah. Tumben. Siapa ya? Allah paham. Ya wis. Nandur. Mada fi hadhihi al-awraq? Apakah berbakti kepada kedua orang tua dalam semua hal? Al-jawab, berbakti kepada orang tua, ikhwan fillah azakumullah, di dalam perkara ma'ruf. Innama tha'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan dalam perkara ma'ruf. Tamam? Hadha huwa. Disebutkan dalam Al-Quran, sudah lewat dalam pembahasan yang lalu. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berdua memaksa kamu untuk berbasyirik kepadaku dalam keadaan kamu tidak punya ilmu, fala tuti'huma, maka jangan kamu mentaati keduanya. Namun wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalian bergauli orang tua dalam perkara dunia dengan cara yang baik. Paham ya? Hadza huwa. Misal dalam kasus kita dilarang mengkaji agama Islam. Seperti dilarang mengikuti taklim pada hari ini. Masya Allah. Haruskah kita mentaati perintah itu? Hingga pada puncaknya. Kita diusir. Karena melawan perintah itu. Belaun bahasanya. Melawan perintah itu. Apakah saya termasuk durhaka kepada mereka? Bagaimana saya mensikapinya? Nah, iya. Kalau kamu punya melawan, ya asli ngamuk merekanya. Hah? Karena melawan perintah itu. Melawan ini. Hah? Allahumma sa'ani ikhwan. Hah? Kamu harus tahu ikhwan. Bahwasanya orang tua itu. Paham? Kondisi mereka tidak sama dengan kalian. Paham ya? Mungkin kalian saat itu mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dibuka pintu hati antum untuk belajar di Islam. Orang tua dengan sepenuh kejahilannya, sepenuh keawamannya, tidak memahami yang namanya bekas seperti itu. Sehingga dikarenakan dia jahil, kan dia awam, mengingkari perkara-perkara yang sungguhnya dia tidak tahu. Seharusnya, ikhwan fillah azakumullah, jangan melawan kini. Tetapi, antum sampaikan kepada mereka semua dengan cara yang baik. Paham ya? Mereka dikasih tahu, sampaikan kepada mereka norma-norma Islam yang kamu pelajari dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan cara yang hormat. Jangan gurui. Nah, begitu. Tunjukkan dalam keseharian kamu dengan akhlak yang mulia, muamalah yang baik. Kalau kamu ngaji, tahu-tahu pulang, kamu nyepetantang petenteng di depan orang tua kamu. Ya seharusnya ketemu sama dia salam, menghormati mereka, tantang petenteng begini. Tahu-tahu, la haula wa la quwata illa billah, manggil bapaknya, dengan namanya, Dul, Moh, Mat. Ya pantas, kalau orang tua kamu itu marah. Ini anak saya ini belajar agama kok tambah kayak gini. Ya kamu. Wah kamunya gak mengerti kondisinya. Kamunya gak ngaca. Bagaimana keadaan kamu sungguhnya? Jangan nyalakan majelis taklimnya. Majelis taklimnya menyampaikan ilmu agama, norma-norma yang baik. Ini oknum ini. Jangan kebiah uya ya kawan. Salah kaprah itu. Paham ya? Ini oknumnya ini. Hah? Ha kata. Jangan. Sehingga sikap kamu sekarang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kamu diusir. Kan, dari pertanyaannya sudah terlanjur diusir. Asli ini. Sampai diusir sekarang ini. Maka sikap sekarang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ialah kamu datang ke orang tuamu, minta maaf sama bapakmu, sama ibumu. Minta maaf dari semua tindakan-tindakan kamu, ucapan-ucapan kamu yang mungkin dulu kasar atau menyakiti hatinya, atau misalnya sampaikan maaf kepada mereka semua dengan cara yang baik. Sampaikan kepada mereka bahwasanya tindakan-tindakan yang dulu itu keliru. Minta maaf yang sebaik-baiknya. Tunjukkan akhlak yang bagus. Sampaikan salam kepada mereka. Kasih hadiah kepada mereka. Bingkisan apa yang mereka sukai. Bapak kok senang masakan rawon, belikan rawon. Ibu kok sukanya kari ayam, belikan kari ayam. Bapak kok sukanya apa namanya makan kue legit? Belikan kue legit. Ibu kok sukanya makan apa namanya permen jahe? Belikan permen jahe contohnya. Sehingga menarik simpati orang tua. Melihat akhlak kamu yang indah seperti itu ya kawan. Bagaimanapun garangnya singa. Itu kata patah ya kan. Bagaimanapun garangnya singa. Tetap ada rasa belas kasih pada anaknya. Nah, agaklah. Sehingga kalau sudah melunak hatinya. Sudah mulai reda amarahnya. Sampaikan dengan cara yang baik. Tamam? Nilai-nilai agama yang indah ini. Jadi kawan abidin azakumullah sungguhnya. Terkadang memang karena salah dalam bersikap dari masing-masing kita. Sehingga harus dibenahi akhlak yang dulunya keliru. Dibenahi menjadi akhlak yang baik. Muamalah yang dulunya kasar sama orang tua menjadi akhlak yang bagus. Allahumma musta'an. Jikalau mempunyai saudara satu ibu. Tetapi lain ayah. Bagaimana posisi ayah saudara kita tersebut? Mahram atau bukan? Ini namanya ayah tiri. Mahramnya kamu dengan syarat ayah tadi itu sudah ngumpuli ibumu. Paham tak? Aywa. Paham kan? Kamu ini bagi laki-laki tadi namanya Rabibah. Sudah paham ya? Paham ya? Nah, ada. Jangan-jangan sini. Masalah di sini harus dicermati. Kalau enggak, salah kata. Wah, ini sangar ini. Yang satu ini, perang. Pertanyaan perang. Ji, nanti aja lah. Kita bakas dulu yang orang tua-orang tua ini. Anak usul bagaimana kalau Ustaz membuat buku khusus tentang jalur nasab dan kerabat yang tadi Ustaz jelaskan. Hal ini penting karena mayoritas kami atau Ustaz tidak mengerti. Tadi kalau kamu tulis sendiri, khatam itu tadi. Langsung saja itu buku. Hah? Itu apa kemudian saya tulis itu? Hah? Tadi kalau kamu nulis kerangka-kerangka tadi yang saya berikan. Kamu jawabkan sendiri, itu bisa. Buku kecil, karya Muhammad bin Fulan, gitu. Mesti itu pikir lah. Allah nista. Ada gambar nggak Ivan? Nggak perlu buku khusus masalah ini. Kecuali kalau antum apa namanya menginginkan siapa kemahram kita sebutkan dalil-dalilnya, keterangan para ulamanya. Ada mahram nasab, ada mahram musoharoh. Tamam, peripean dan semisalnya itu sudah banyak buku-buku para ulama yang menjelaskan masalah ini. Tamam, Allah musta'an. Kayak gitu aja buku-buku khusus. Allah musta'an. Orang tua atau seseorang yang dirasa tidak memiliki kemampuan untuk memperdalam agama ini, bolehkah dia bertakulid kepada orang yang lebih alim atau saleh? Tidak, dia nanyakan dalilnya. Dia nggak paham, tanya sama si Fulan. Apa hukumnya masa ini, mas? Oh, hukumnya A. Dalilnya mana, mas? Dalilnya begini, begini, begini. Oh, kalah. Sehingga dia sudah beramal dengan dalil. Ini mengamalkan ayat Allah SWT. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahuinya. Sehingga dia tetap dalam posisi ittiba mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Tentunya dia pilih seorang yang betul amin, terpercaya dan mengerti agamanya, orang yang punya ilmu. Masya Allah, langsung ditanyanya. Bagaimananya, bagaimana cara berbakti kepada ibu yang jauh? Titik dua, katanya. Dari kecil atau bayi ditinggalkannya. Titik. Ini bahasa telah mustahil. Loh ya, kayak gini ini kan secara ilmu analitik ini kan mengandung makna ini. Gawa, tinggalkannya. Titik. Allah mustahil. Tambah perhatian darinya. Titik. Allah la haula wala quwwata. Baik ya, Pak. Nah, kalau memang kamu mengetahui keberadaan ibu kamu tadi, dan kamu tahu memang itu ialah ibu kamu, datanglah kepada dia. Tempatkan waktu untuk menjenguk dia. Apalagi dari mana bayi? Dari mana bayi ditinggalkan sama ibu? Apalagi gak diperhatikan sama sekali? Jangan kemudian kamu marah. Ini ibu yang apa ini? Masa anaknya gak diasuh dari kecil? Anaknya dibiarkan terlantar dari kecil. Kemudian kamunya marah sama ibu kamu. Jangan. Bagaimanapun juga, dia itu yang melahirkan dirimu. Sudah setengah mati melahirkan kamu dari mulai bobot di perutnya sampai melahirkan kamu. Setengah mati. Tidak ada seorang pun yang bisa membalas kebaikan kedua orang tua kecuali kalau dia mendapati orang tuanya budak kemudian dibebaskan sama dia. Nah, kata ikhwan, dalam pembahasan masalah ini. Sehingga caranya bagaimana? Tetap kamu berupaya menghubungi apa namanya ibumu tadi, sempat datang ke sana langsung. Insya Allah Ta'ala kalau melihat anaknya yang sedemikian bakti seperti itu, dia akan muncul rasa kasih seorang ibu yang sungguhnya. Sehingga yang tadinya gak perhatian, terus akan berupaya memperhatikan anak-anaknya. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Apakah dengan kerabat? Misal, istri saudara kandung kita, misanan kita, dihalalkan kita berjabat tangan dengan mereka. Lain lagi urusannya. Tadi kalau saya terangkan yang namanya kerabat itu ya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Yang luas tadi itu. Tadi kan saya mengatakan ada yang mahram, ada yang bukan. Yang mahram yang sesuka di awal tadi. Yang paling awal mahram-mahram kita itu kita bisa jabat tangan dengan mereka. Bisa melihat mereka. Hadahwa. Yang bukan mahram tidak boleh jabat tangan dengan mereka. Tidak boleh melihat mereka dan boleh menikahi mereka. Sementara yang ini, istri saudara kandung kita, iparnya kamu, al-maut ya, al-hamu al-maut, kata Rasulullah. Al-hamu itu kematian. Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Uqbah bin Amir. Rasulullah mengatakan, iyyakum wadkhul 'ala nisa. Hati-hati kalian, jangan masuk kepada perempuan. Dia bertanya, ya Rasulullah, ara'aita al-hamu? Bagaimana pendapatmu tentang al-hamu? Belum mengatakan al-hamu al-maut. Katanya Ibn Wahab rahimahullah ta'ala al-Misri, Abdullah bin Wahab al-Misri dalam riwayat ini belum mengatakan yakni apa namanya saudara istri atau saudara suami. Ini antara makna al-hamu. Sehingga ini ikhwan fillah jazakumullah termasuk perkara yang dilarang. Dia bukan termasuk mahram kalian. Paham ya? Saya mengatakan tuh, masa ini saudara saya, istri saudara saya ini, mana nggak boleh ketemu? Jangan pakai perasaan. Tapi gunakan dalil, gunakan dalil, gunakan syariat. Dalam Islam tidak diperkenankan ikhwan fillah jazakumullah bertemu dengan istri saudara kandung atau saudara ayah atau saudara seibu. Misanan juga begitu, ini juga lahamu. Apalagi misan loh ini. Itu yang terdekat dengan kita. Ya, misan itu kan anaknya paman atau anaknya bibik. Bibiknya, bibik kita itu mahram bagi kita. Seringkali orang-orang awam mengatakan, lo kamu itu sama saya mahram, boleh jabat tangan. Masa sama anak-anakku kamu gak mau? Kalau kamu tuh gak mau jabat tangan sama anakku, gak boleh sama anakku, berarti kamu tuh melecehkan diriku. Gitu. Bayangannya, dirinya yang dikenal di Indonesia. Ini melecehkan saya. Masa sama anak saya gak mau? Masa sama anak saya gak mau jabat tangan? Masa sama anak saya? Akhirnya dia masa dirinya sendiri yang kemudian dilecehkan. Kenapa? Anak-anak gak diurusi. Ada yang sering ikhwan fillah jazakumullah. Padahal yang namanya misanan, itu bukan mahram. Tanya bukan mahram ya, ikhwan. Nah, ini perlu penjelasan kepada para bibik-bibik dan para paman-paman. Tolong, boleh, budi, pak le, pak de, putri-putri jenengan. Kalau saya ke situ, jangan ditonggolkan. Gitu, karena bukan mahram saya. Gitu. Sampaikan dengan cara yang baik, insya Allah mereka memahami. Kalau kamu menyampaikan dengan cara yang baik, mereka paham ya, Pak. Gampang itu, jangan khawatir. Itu yang berat. Orang biasa, nganggap biasa. Kamu main ke rumahnya bulikmu, atau ke budimu, palikmu, atau padimu. Di situ, ya, ada anak-anaknya. Ada anak lakinya, ada anak perempuannya. Jangan biasa, ya kan? Padahal itu, maut. Khatir itu. Ayah itu. Allahul Musta'an. Yang lebih repot, ini kalau punya misaran yang cantik-cantik. Wah, setengah mati sudah ini. Iya, apalagi kalau sudah waktunya hari raya. Wah, setengah mati sudah itu. Dipaksa sama bibimu sendiri. Sama budimu, bulekmu, paklekmu, pakdemu. Kamu ziarah ke sana, dihadapkan kepada mereka. Ya apa? Ini adikmu. Adik-adik Misan maksudnya. Loh, ini kakakmu. Kakak Misan. Masa kamu gak mau salam sama dia? Nah, ya apa? Ya. Allah Musta'an. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Fitnah ya, Pak. Sehingga dijelaskan dengan cara yang baik kepada mereka semua. Apakah boleh jika di antara saudara semisan laki dengan saudara semisan perempuan itu menikah? Boleh. Itu tadi yang dikatakan khatib. Boleh. Boleh nikahi. Paham ya? Tadi itu. Nah, itu di antara keuntungan kalau punya misalnya yang ayu-ayu. Pek misan dewe. Orang satu-satu. Allah Musta'an. Ya, punya jauh-jauh. Angel, ngomong sama bibimu sendiri. B, ini B. Allah Musta'an. Jadi ada sisi mafsadat, ada sisi maslahat. Kata ikhwan. Iya. Jambi rumah ribe. Isu ya? Iya. Sudah. Tadi kan yang alus-alus. Sekarang gantian yang sangat-sangat. Bagaimana pendapat Ustaz? Tentang MII, MMI, dan FPI. Apakah mereka bisa disebut sebagai salafi? Tetapi mereka sering melakukan perusakan-perusakan tempat-tempat hiburan sehingga kesannya salaf yang ekstrim. Allahu Musta'an, Allahu Musta'an. Nah, ya. Kalau seseorang itu memahami makna salaf, makna salafiyah, pengertian manhaj salaf dan dakwah salafiyah dengan hakiki, langsung jangan bisa mengatakan ini orang secara kelompok, bukan secara person, secara kelompok. Ini memiliki prinsip yang namanya khawarij. Wal khawarij, itu sudah keluar dari garis salafiyah menjadi kaum muslimin. Itu globalnya. Wah, gimana ini? Memang di kajian-kajian salafi itu senangnya memfonis, menghukumi orang. Gitu ya. Seharusnya mereka tetap dakwah saja. Jangan menghakimi. Gitu ya. Hah? Jadi da'i, jangan jadi hakim. Lebih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da'i atau bukan da'i? Beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, kepala negara. Da'i atau bukan da'i? Seorang da'i. Bahkan apa namanya tokohnya para duat. Kamu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai seorang dai menyuruh kebaikan kepada umat, menyuruh kejelekan supaya ditinggalkan oleh umat. Di saat yang sama ikhwanabitina azakumullah tatkala melihat kemungkaran-kemungkaran berubah menjadi seorang hakim. Kok bisa begitu? Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta Hunain, harta rampasan perang Hunain kepada para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk taklif melembutkan hati tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang baru masuk Islam. Satu orang dikasih 100 ekor unta. Masya Allah, kalau sekarang ini dikasih begitu, weleh-weleh, langsung kaya mendadak itu. Satu ekor unta harganya berapa? Nah, anggap 10 juta. Kalikan 100. Berapa itu? Berapa? Loh, enggak usah matematika. Berapa? 1M. 1M itu bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Bukan lagi masna, tapi rupa. Masuk 4. Hewan. Itu masing-masing tokohnya sonadid Quraisy dikasih 100 ekor unta. Wah, ketika beliau sonadid yang bagi seperti itu datang seseorang. Nah, seorang yang kelihatan luar biasa ibadahnya. Batuknya, jidatnya tebal. Bekas ibadah. Matanya tepung. Jarang tidur. Lusuh, kemudian pucat. Wah, kata. Sosok profil seorang yang betul-betul ahli ibadah. Yang taat beribadah kepada Allah SWT. Datang langsung mengatakan, ya Muhammad, i'til. Fa'innaka la ta'til. Tanyakan, Rasul Nabi dikatakan seperti itu. Ya Muhammad, adil kamu. Kamu gak adil. Inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Ini ialah pembagian yang tidak diinginkan daripadanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Bob. Ini perkara baik atau perkara mungkar? Perkara mungkar. Beliau ketika itu status sebagai seorang kepala negara, seorang nabi, seorang rasul, seorang dai. Dan ini kata para ulama merupakan apa namanya? Benih pemberontakan kali pertama dalam umat Islam. Murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man a'dil man ya'dil illa ma kun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku enggak adil? Gitu. Kemudian orang ini pergi. Falamma walla dhahrah, balik punggungnya sana. Beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya sambil menuding ke orang-orang tadi itu. Beliau mengatakan, saya rujuk min dhi'i hadza. Loh, hadza itu isim apa? Isim isyarat kata tunjuk, dekat apa jauh? Dekat, ini loh. Belum jauh orangnya, saya ketok wongi. Loh, saya rujuk min dhi'i hadza qawmun. Tahqiruna salatakum min salatihim. Wasiyamakum min siyamihim. Yaqra'una al-Quran. La yujawizu taraqihim. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Ayangna akan keluar dari sulbinya orang ini satu kaum yang kalian merasa hina, merendahkan salatnya kalian dibandingkan dengan salatnya mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an enggak sampai tenggorokannya dengan tempat dapur. Mereka keluar dari agama ini seperti melesatnya panas dari buruannya. Itu namanya apa itu? Dai wala hakim. Loh, jangan diem. Dai wala hakim sedang menyeru orang atau sedang memvonis orang. Saya mau tanya sekarang. Memvonis orang langsung haza. Enggak capek-capek. Haza person. Personnya Islam. Dalam keadaan vonisnya pedes. Yang rukuna minati. Dikatakan mereka itu keluar dari agama ini. Walaupun para ulama mengatakan itu wa'id dan syedid, ancaman yang sangat keras. Namun mereka menurut jumhur ulama belum dikatakan kafir. Berhujjah dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika memerangi orang-orang Khawarij. Minal kufri farru. Mereka itu lari dari kufuran. Lalu siapa mereka itu? Hum ikhwanuna tagaw alaina. Mereka itu adalah teman-teman sendiri. Saudara kita sama muslimin, namun mereka memberontak kami. Keras beliau. Dan di antara vonis beliau yang paling keras ialah tentang masalah Khawarij. Beliau menjuluki mereka dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka, 3 kali. Itu mendakwai menghukumi. Mendakwai menghukumi. Jamal malu kalau ngomong. Mendakwai menghukumi. Menghukumi. Hakim langsung itu. Mungkin dia ngomong, loh itu kan Rasulullah SAW. Bukan kalian. Sekarang saya mau tanya. Terus sekarang perbuatannya Rasul SAW itu khusus untuk beliau saja? Ataukah umum untuk umatnya? Kalau kamu mengatakan khusus untuk Rasulullah, dalilnya mana? Had. Dalil yang menunjukkan khusus untuk Rasulullah SAW. Hukum asal perbuatan beliau, ucapan beliau, takrir beliau, itu tasyri' merupakan syariat untuk umatnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan kekhususannya untuk Rasulullah SAW. Wadah? Wadah. Kalau kamu mengatakan umum untuk semua umatnya, iya, halat. Berarti kamu mengakui sendiri, batil ucapan kamu yang mengatakan, cukup berdakwah dengan tanpa hukumnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah yang namanya seorang da'i, di samping dia sebagai seorang da'i, menyuruh orang pada perkara kebaikan, pada akhlak yang murni, muamalah yang hasanah, iman yang sahih, akidah yang sahihah, prinsip yang benar. Dia juga melarang orang dari kemungkaran. Terkadang ikhwan fillah azakumullah, dalam suatu kondisi, suatu saat, suatu keadaan, dia perlu untuk menerangkan dengan person. Terkadang dia perlu untuk menyebutkan secara kelompok. Terkadang pula dia cukup menyebutkan secara global. Ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini semuanya tergantung maslahat dan mafsadahnya. Terkadang beliau mengatakan, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Ada apakah ada satu kaum yang menetapkan persyaratan yang enggak ada dalam kitabullah? Kata Rasulullah. Balu qawmin, menyebutkan namanya. Terkadang beliau menyebutkan secara kaum. Kayak tadi itu. Dan juga dengan hadis yang dihasankan sebagian para ulama tentang masalah Qadariyah. Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Secara kelompok. Terkadang pula secara person. Bahkan dalam Al-Quran yang dibawakan tadi. Tabbat yada abi lahabin wadab. Secara person. Secara kelompok kaum munafikin dilucuti dalam Al-Quran. Hagada. Sehingga terkadang dari seorang da'i. Terkadang juga menjadi seorang hakim. Itu semuanya sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan harus jadi da'i saja, jangan jadi hakim, ini ucapan yang batil yang bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga amalannya para sahabatul kiram dan amalannya salafun salih rahimahumullah taala. Adapun yang ditanyakan tadi itu ialah sebagaimana mereka disebutkan dalam soal ini. Mereka sering melakukan perusakan-perusakan tempat-tempat hiburan dan yang lainnya. Ini karena bin Asakumullah ialah yang difahami oleh orang-orang khawarij. Fala haula wala quwata illa billah. Sehingga mereka sangat jauh dari yang namanya salafiyah al-haqifiyah. Mungkin dia mengatakan, nah kan memang betul itu. Salafiyun itu orangnya keras. Duh, ya. Dakwahnya itu syadiyah. Dakwah yang keras. Gak ada kelembutan sama sekali. Loh, ada lembutnya. Di balik kelembutan, ada kekerasan. Di balik kekerasan, itu ada kelembutannya. Masya Allah. Ini jurus apa lagi? Haka ta'ifan. Artinya, yang namanya dakwah salafiyah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, suatu saat, lembut. Dikarenakan memang, fikonnya, kondisinya harus lembut. Di saat yang lainnya keras, tegas, lugas. Gak ada kata-kata basa-basi, gak ada kata babi bu, aa, bebe, cece, begitu. Keras-keras pada tempatnya. Hakata. Dan di balik kerasnya itu karena ketinggalan semua, sesungguhnya menyimpan rasa kasih sayang yang sangat tinggi pada diri mereka. Paham ya? Ada salah seorang imam dari kalangan salafun salih membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau nggak salah namanya Yusuf bin Asbab. Ada yang semisalnya, saya lupa namanya. Ada yang nanya kan, wahai imam, apa kamu nggak khawatir? Hah? Menghibahi mereka? bahasanya mereka orang-orang yang enggak paham masalah. Katanya dia, "Ana arhamu. Ana arhamu ala haula min abaihim wa ummahatihim." Katanya dia, "Saya itu lebih kasih, lebih sayang kepada mereka daripada bapak mereka, ibu mereka, kepada mereka sendiri." Begitu. Kok bisa begitu ya, Pak? Iya, dikarenakan dengan saya memperingatkan umat dari bahaya pemikiran-pemikiran mereka, amal-amal mereka, mereka akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjadi baik, orang yang sahih, orang yang baik prinsipnya, menjadi orang yang saleh. Sikap keras di dalamnya tersimpan kelembutan, tersimpan rasa kasih sayang, sebab kerasnya tadi itu bukan dalam rangka melampiaskan hawa nafsu, bukan dalam rangka untuk memang senang-senang keras-kerasan, atau mungkin karena memang jagoan keras, enggak. Tapi memang persikonya, timingnya tepat, memang saatnya harus keras. Naam, sehingga daripada kekerasan ada kelembutan. Sehingga salah kapar ya khanafidina azakumullah, kalau ada yang menyatakan bahwasanya dakwah salafiyah itu dakwah yang keras, ini lembutnya. Salah kapar ya. Ya, kalau mungkin dia melihat tindakan satu dua orang, beberapa orang yang pernah ikut ngaji sebentar, keras, jangan dikit ya, uya. Itu oknum saja. Ini beberapa orang yang mungkin belum memahami secara utuh bagaimana prinsip salaf itu. Jadi bani, lihat secara utuh bagaimana prinsip salafun saleh dalam beragama ini. Kalau kamu melihat di situ ada akhlak yang indah, muamalah yang bagus, ibadah yang bagus, akidah yang bersih, iman yang bersih, tauhid yang bersih, jauh dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, akhlak yang tercela. Sehingga tolong orang-orang yang berupaya untuk mencermati pergerakan dakwah salafiyah, jangan kebiah uya. Hah? Jangan semata-mata melihat kekerasan sebagian pihak, kemudian dia berupaya untuk mengkonter kekerasan tadi, saya bertingkat, dia harus mengayomi sekian banyak apa namanya, al-firat Allah, kelompok-kelompok yang sesat. Hati-hati. Status al-anha amam Allah. Kamu akan nanti akan ditanyai tentang apa yang kamu tulis itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kamu amati itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Wa indallahi tajtami'ul khusumu. Dan di sisi Allah nanti khanabatina azakumullah, berkumpulnya orang-orang yang bertikai. Maka indabihu, hati-hati khanabatina azakumullah. Dan juga terakhir saya nasihatkan untuk semuanya, pandai-pandailah dalam bersikap. Tamam? Tunjukkan akhlak yang indah, akhlak yang bagus, muamalah yang baik. Tamam? Watak dasar itu ialah kelembutan. Kekerasan itu di saat-saat tertentu saja. Kalau memang membutuhkan kekerasan dan ketegasan sikap. Paham ya? Halo. Jangan sampai di saat yang lembut, sangar terus. Ini ya. Waktunya salam sama orang. Ini ada keliru. Yang keliru bukan yang disampaikan dalam majelis ilmunya. Yang keliru person orang tadi. Itu yang keliru. Nah, saya diri dengan cara yang baik. Tamam? Saat yang keras jangan loyo. Ada kemungkaran dalam tempatnya dia. Yang sahut disikapi dengan sikap yang tegas. Dia mengatakan, hati-hati wahai muslimin. Ada saudara-saudara kita. Mereka itu gitu tindakannya tuh gimana nggak bagus ya, tapi mereka juga ada baiknya juga sih ya, soalnya mereka tuh juga sholat, mereka juga puasa, soalnya juga mereka banyak sedekahnya, infaknya. Kalau gitu modelnya ya, orang nggak bisa memahami, tidak bisa tahu ini batil ataukah hak. Dengan tindakan kamu yang mencela kayak tadi melempeng kayak kerupuk itu, sehingga ada saatnya lembut, ada saatnya tadi faham ya kawan ya? Azahwa. Sehingga belum. Baik-baiklah kamu dalam bermuamalah, dalam berakhlakul karimah. Sehingga tunjukkan sama apa namanya masyarakat, kerasnya kamu itu sungguhnya dalam rangka kasih sayang kepada seorang yang kamu kerasi tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nafasilahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.